إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya manusia telah Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrahnya cenderung terhadap kebenaran dan bahkan mencintainya, menginginkannya. Demikian pula hati individu setiap dari banil insan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang lapang dirasa oleh hati seorang hamba dan disukai oleh hamba tersebut. Bahkan jiwa masing-masing dari individu setiap manusia berupaya untuk kemudian mencarinya. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya al-qalbu, hati, khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati setiap dari individu banil insan, Allah ciptakan hati tersebut dalam keadaan mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, dan ada upaya untuk kemudian mencari kebenaran tersebut. Ini hati setiap dari banil insan. Sehingga dilihat dari sisi pelakunya, Allah jadikan fitrahnya dan hatinya cenderung terhadap kebenaran, sehingga mudah untuk menerimanya, mudah untuk kemudian memahaminya, mudah untuk kemudian berlapang hati di dalam menjalankan konsekuensinya. Dan ditinjau dari sisi kebenaran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya kebenaran bisa dipilah dibedakan dengan kebatilan. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya 'alal haqqi nura. Inna 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya. Sehingga sudah hati individu setiap banil insan cenderung untuk kemudian berada di atas kebenaran, mencari kebenaran, mencintai kebenaran. Fitrahnya banil insan juga demikian. Allah tabaraka wa ta'ala juga jadikan kebenaran itu di atasnya ada nura, ada cahaya, sehingga memudahkan mereka para tullabul haq, para pencari-pencari kebenaran, untuk membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, untuk kemudian mempermudah baginya mengenali kebenaran untuk diikutinya, dan mempermudah individu banil insan untuk kemudian mencari kebenaran walaupun kebenaran itu berada di tengah-tengah kebatilan yang demikian banyak. Dia bisa membedakan itu yang benar, dia bisa membedakan bahwasanya yang di sana itulah kebenaran, dan yang lainnya dengan jumlah yang demikian banyak dan beraneka ragam adalah satu dari perkara-perkara kebatilan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Namun seperti yang sebelumnya telah kita ingatkan bahwasanya di sana terdapat beberapa hal, beberapa perkara-perkara yang akhirnya menyebabkan individu banil insan mengalami kerusakan dari sisi fitrahnya, sehingga fitrah yang tadi kita sebutkan cinta kepada kebenaran menjadi berubah, menolak kepada kebenaran, wal'iyazubillah. Demikian pula merubah posisi hati yang sebelumnya cenderung kepada kebenaran, menginginkan berada di atas kebenaran, mencari kebenaran, menjadi berubah. Hati menjadi seorang yang berat untuk menjalankan konsekuensi kebenaran. Hati menjadi satu sebab yang dengannya seorang hamba berat untuk kemudian melangkahkan kakinya menuju kebenaran. Bahkan membenci perkara kebenaran tersebut. Wal'iyazubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga wajib bagi setiap individu banil insan untuk kemudian senantiasa menjaga kemurnian fitrahnya. Demikian pula menjaga kemurnian hatinya untuk tetap mengenali kebenaran sebagai kebenaran dan mengenali kebatilan sebagai kebatilan. Dan tidak ada satu nikmat yang paling afdal, mulia yang Allah berikan pada diri seorang hamba melainkan nikmatul ilm, nikmat seorang hamba memiliki ilmu yang dengannya dia melihat matanya sebagai kebenaran, diakui sebagai kebenaran di atas ilmu, di atas yakin, yang dengannya dia mengetahui apa yang ditinggalkannya sebagai satu kebatilan di atas ilmu, di atas keyakinan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan tentu yang demikian perlu untuk kemudian menjalankan beberapa hal-hal. Di antara dari hal-hal yang harus dia jalankan adalah dia meninggalkan as-sawarif, penghalang-penghalang dari seseorang berada di atas kebenaran. Dia tinggalkan untuk kemudian menjaga kemurnian pikirannya, fitrahnya, menjaga kemurnian hatinya untuk senantiasa berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan ini terbukti betapa banyak mereka orang-orang yang menyimpang, wal'iyazubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan fitrahnya dan hatinya benar-benar rusak dan memandang keterbalikan dari hakikat yang sebenarnya. Kerusakan fitrahnya, kerusakan hatinya, memandang kebatilan sebagai kebenaran, dia bela, dia berupaya untuk kemudian melindunginya. Kerusakan dan kebobrokan fitrah, demikian pula hatinya, menyebabkan dia mengaku seseorang berada di atas kebenaran padahal kenyataannya dia berada di atas kebatilan, wal'iyazubillah. Sebagaimana keadaan mereka ahlil bid'ah wal dalal, yang dengan kerusakan fitrahnya dan hatinya mereka isi dengan berbagai macam asyubhat, sehingga menyebabkan hati mereka memiliki kerancuan, hati mereka memiliki perubahan, yang semula mengaku mencintai kebenaran berbalik drastis menjadi seorang yang membela kebenaran dan sebagai seorang yang membela kebatilan dan mengidolakan seorang yang berada di atas kebatilan tersebut, wal'iyazubillah. (Tuh) Dan diantara dari penghalang-penghalang seorang untuk kemudian berada di atas kebenaran, poin yang ke-12 yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Hamad Ibn Ibrahim Al-Utsman Hafizahullah adalah az-zunub, dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap bani insan. Mencakup dosa-dosa kecilnya, demikian pula dosa-dosa besarnya. Sehingga dosa adalah sebagai satu sebab dari sebab-sebab akhirnya penglihatan seorang hamba memiliki kekaburan untuk kemudian memilah kebenaran dengan kebatilan. Dosa demikian pula menyebabkan jiwa seorang hamba, dada seorang hamba memiliki kesempitan untuk menerima dan mengamalkan kebenaran tersebut. Faman yuridillahu an yahdiyahu yaj'al yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-An'am, maka seseorang yang Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan hidayah kepada dirinya, maka Allah jadikan hatinya tersebut yashrah, memiliki kelapangan untuk menjalankan konsekuensi dari konsekuensi Islam. Kelapangan hatinya menerima kebenaran sebagai bertanda bahwasanya hamba ini adalah seorang yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan hidayah kepada dirinya. Sehingga kita menjumpai hati-hati mereka, orang-orang yang berada di atas kebenaran, berada di atas hidayah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati mereka adalah hati-hati yang lapang. Apakah kelapangan tersebut berhubungan dengan satu perbuatan yang mereka tinggalkan, yang mereka ketahui setelahnya ternyata itu adalah sebagai satu kebatilan, walaupun sebelumnya mereka mencintainya, mereka menginginkannya, dan mereka berupaya untuk kemudian berada di atasnya. Apakah meninggalkan satu individu tertentu, satu sosok tertentu, dia tinggalkan, dia lapang untuk kemudian meninggalkannya, walaupun sebelumnya sosok tersebut adalah sosok yang diidolakan, yang dicintai, yang dia senantiasa menghormatinya dan memuliakannya. Namun tatkala hidayah tersebut Allah tabaraka ta'ala berikan kepada dirinya, hati hamba, hati sang hamba ini memiliki kelapangan untuk kemudian meninggalkan perkara kebatilan tersebut. Dan ternyata dari sebab yang ke-12 yang disebutkan oleh mu'alif di sini, hafizahullah, dosa memiliki peran aktif di dalam mengkaburkan perkara kebenaran sehingga terlihat sebagai satu mengkaburkan perkara kebenaran sehingga dilihat sebagai satu perkara kebatilan. Disebutkan oleh mu'alif di sini hafizahullah, syu'mul dzunubi wal ma'asi ma'lumun, dampak negatif dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah sesuatu yang sudah diketahui, sudah pasti seseorang mengetahuinya. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah turunkan dari dalam al-jannah, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam untuk kemudian pindah dari dalam al-jannah yang berisikan dengan kenikmatan menuju ke negeri dunia, disebabkan karena satu kemaksiatan, satu dosa, yaitu melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian memakan syajaratul khuld. Demikian pula sebab musabab iblis sebagai seorang yang terlaknat dan dimurkai serta dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga disebabkan karena satu dosa, yaitu enggan untuk kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam karena kecongkakannya, kesombongannya, dan menganggap bahwasanya ia jauh lebih afdal dibandingkan Adam alaihi salat wassalam. Dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan saya wahai Allah dari api sementara engkau ciptakan dia itu dari tanah. Menganggap bahwasanya dia adalah seorang yang lebih baik, lebih afdal dibandingkan Adam alaihi salat wassalam. Allah sebutkan akibat dari perbuatannya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ia menjadi seorang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dararuha 'ala al-qalbi 'azimun. Bila mana satu kemaksiatan saja mengakibatkan apa namanya? Mengakibatkan satu hal yang demikian besar seperti Adam alaihi salat wasalam keluar dari dalam al-jannah, iblis dilaknat dan dijadikan sebagai seorang yang kafir di sisi Allah tabaraka wa taala, maka bagaimana dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang beraneka ragam yang dilakukan oleh bani insan? Tentu akibatnya jauh lebih berat, jauh lebih mengkhawatirkan. Wal iyadz billah. Bila mana Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadisnya memberikan peringatan secara khusus kepada para umatnya untuk kemudian meninggalkan muhaqqiratiz dzunub, dosa dari dosa-dosa kecil. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut bila mana akan dibiarkan maka akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kecil saja Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar setiap individu banil insan berupaya untuk kemudian tidak menyepelekannya, berupaya untuk kemudian meninggalkannya, apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa yang akibatnya sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dampak dari perbuatan dosa ini tidak hanya menyebabkan pelakunya sebagai seorang yang asin, yang bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kelaziman konsekuensi ia berdosa, yang memberikan kelaziman konsekuensi ia nantinya akan mendapatkan sanksi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak lain daripada perbuatan dosa tersebut akan menyebabkan pelakunya terpalingkan dari yang namanya kebenaran, wal iyadz billah. Ini berbahaya. Wa dararuha 'ala al-qalbi 'azimun, dan bahayanya perbuatan dosa atas hati individu banil insan itu demikian besar. Padahal hati ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebagai standarisasi tolak ukur baiknya amalan yang zahir yang dilakukan oleh setiap dari banil insan. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila mana rusak, maka akan rusak seluruh dari amalan-amalan jasadnya. Dan bila mana baik, maka akan baik seluruh dari amalan-amalan jasadnya. Ini menunjukkan peran pentingnya hati individu banil insan yang memberikan konsekuensi hendaklah setiap dari individu manusia berupaya untuk kemudian mengadakan perbaikan hatinya, berupaya untuk kemudian senantiasa membersihkan hatinya dari noda-noda kemaksiatan, demikian pula penyimpangan, sehingga diharapkan hati pemiliknya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ternilai sebagai hati yang selamat dari bahaya penyimpangan, demikian pula kesyirikan, yang akan menyebabkan pelakunya pemiliknya menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah satu hari di mana hari tersebut adalah satu hari yang tidak akan bermanfaat harta-harta yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Demikian pula banun, anak-anak tidak akan memberikan manfaat kepada orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya. Illa man atallaha, kecuali seorang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Sehingga kemurnian keselamatan hati memiliki peran penting untuk kemudian menyebabkan lahirnya amalan-amalan yang baik yang dimiliki oleh pelakunya, pemiliknya, dan memiliki andil pula untuk kemudian menjadikan pemiliknya senantiasa menjadi seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mu'alif di sini menyebutkan dararuha 'ala al-qalbi 'adzim, bahayanya kemaksiatan tersebut pada hati individu manusia demikian besar. Bima yakhshahu minar rain, karena dosa itu akan menutupi hati dari noda-noda yang ada pada hati tersebut. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya hati-hati setiap manusia bila mana condong kepada kemaksiatan kemudian dipraktekkan oleh amalan anggota badannya, maka akan dititik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu titik yang berwarna hitam. Bila mana ternyata kecondongan untuk kemudian melakukan kemaksiatan, perbuatan kemungkaran itu semakin besar, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya hati pemiliknya adalah hati yang aswad, yang berwarna hitam kelam wal iyadz billah, sehingga tatkala itulah pemiliknya tidak lagi bisa memilah, membedakan antara kebenaran sebagai kebenaran dan memilah kebatilan sebagai satu perkara kebatilan, illa ma usyriba bihawah, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, kecuali yang dirasa enak oleh hawa nafsunya. Bila mana dia menganggap bahwasannya yang ini adalah sebagai satu kebenaran karena enak menjalankannya, maka dia menyatakan itu sebagai kebenaran. Tidak kemudian menjadikan standarisasi kebenaran adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang bahayanya dosa bagi hati individu setiap manusia, akan dititikkan satu titik hitam pada hati tersebut. An-Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang hamba yang memiliki hati yang bersih dari noda-noda kemaksiatan tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa idza taba, bila mana seorang hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu minha, maka hati hamba ini akan dibersihkan dari titik yang berwarna hitam tersebut. Bila mana dia mengiringi dengan perbuatan kemaksiatannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi hati yang bersih dari noda-noda kemaksiatan tersebut. Hati yang bersih ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la tadurruhu fitnah ma damati samawati wal ardu, tidak akan memadaratkan fitnah-fitnah selama langit dan bumi itu tegak. Artinya dengan kemurnian hatinya, maka hati itu berfungsi sebagaimana fitrahnya, cenderung kepada kebenaran, mencari kebenaran, dan bisa mengenali kebenaran. Hati siapa saja yang sudah berada di atas fitrahnya dan bersih di atas fitrahnya tersebut, maka tentu akan berupaya untuk senantiasa berada di atas kebenaran, berupaya untuk kemudian senantiasa mencari kebenaran kemudian mengikutinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, sehingga ada keterkaitan antara az-zunub dan keistiqomahan seorang hamba di atas perkara kebenaran. Sehingga disebutkan oleh mu'alif di sini bahwasannya dosa itu akan menjadi penghalang penutup bagi hati untuk kemudian memandang dan melihat itu sebagai kebenaran. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala ceritakan tentang keadaan mereka orang-orang kafirin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan sekali-kali tidak, sesungguhnya di hati-hati mereka tersebut terdapat noda, yang noda itu muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan. Dan bila mana hati tersebut sudah ternoda, apabila tidak diimbangi dengan beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akibatnya jauh lebih buruk. Akan semakin memperhitam hati tersebut. Dan akan semakin menambah penyakit hati di atas penyakit yang sebelumnya dialaminya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tambahkan pada hati tersebut penyakit yang lainnya. Yang bila mana hati itu sudah cenderung untuk kemudian menjauhi kebenaran, cenderung untuk kemudian tidak mau bersama dengan ahli kebenaran, orang yang menjalankan kebenaran, mencintai kebenaran dia tinggalkan, majlis dari majlis-majlis al-ilm kebenaran dia jauhi, maka akibat yang setelahnya jauh lebih parah, jauh lebih berat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Tatkala mereka ini memiliki satu kecenderungan untuk meninggalkan kebenaran, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan palingkan hati-hati mereka sesuai dengan kecenderungan apa yang ada di dalam hatinya. Siapa yang cenderung untuk kemudian untuk kemudian mendapatkan kenikmatan dunia daripada berada di atas kebenaran, maka Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dirinya tersebut tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Akhirnya dia binasa dengan perkara-perkara dunia tersebut. Wal'iyadzubillah. Seorang hamba cenderungnya untuk kemudian berada di atas syubhat. Kemudian dia berupaya untuk kemudian mengguluti syubhat. Dan bahkan mencari-cari sesuatu yang rancu. Tatkala sudah dia dengarkan kebenaran seperti ini, kemudian dia berupaya untuk kemudian mencari-cari berita seperti apa yang namanya kebatilan. Dia berupaya untuk kemudian memilah, menimbang dengan kedangkalan ilmunya antara kebenaran dengan kebatilan tersebut. Ada kecenderungan untuk kemudian meninggalkan kebenaran dengan dia membuka asyubhat, dengan dia berupaya untuk menyerap asyubhat. Maka Allah jadikan hati tersebut cenderung untuk kemudian berada di atas perkara syubhat tersebut, dan pemiliknya meninggalkan kebenaran. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa mimma yujibu du'fal qalbi alladhi yujibu du'fal aqli. Demikian pula perbuatan dosa ini akan menyebabkan hati itu mengalami kelemahan, sebagaimana menyebabkan akal itu memiliki kelemahan. Padahal akal ini berfungsi untuk kemudian mencerna apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, untuk kemudian nantinya bekerja sama dengan hati untuk memilah dan membedakan apakah yang diraba, yang dirasa, yang didengar adalah sesuatu yang perlu untuk kemudian dia jalankan atau tidak. Ini kenikmatan yang besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada masing-masing individu bani insan. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tatkala dilahirkan menjadi sosok bayi yang la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui satu perkara sedikit pun, baik yang berhubungan dengan sesuatu yang baik untuk dirinya atau memberikan kemaslahatan untuk jiwanya, bahkan membedakan antara yang kecil yang besar saja belum terlalu bisa, tidak memiliki kemampuan. La ta'lamuna syai'a. Namun pada saat itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan anugerah tiga nikmat yang hendaklah masing-masing dari individu bani insan Allah perintahkan untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, yaitu Allah jadikan masing-masing individu bani insan terlahirkan memiliki kenikmatan as-sam', pendengaran, wal basar, demikian pula penglihatan, wal afidah, dan hati. Yang ketiga perkara ini adalah tiga perkara yang memiliki peran aktif untuk kemudian seseorang hamba bisa meraba bahwasanya apa yang dirabanya adalah sesuatu yang menyakitkannya untuk dia tinggalkan. Dengan ketiganya seorang hamba akan bisa melihat apa yang apakah yang dihadapannya itu adalah sebagai satu bahaya untuk dia tinggalkan atau tidak. Sehingga Allah perintahkan dengan ketiga kenikmatan ini agar masing-masing badan insan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun. Ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Dan hati memiliki peran aktif untuk kemudian menjalankan fungsi pendengaran sebagaimana mestinya. Dan menjalankan fungsi penglihatan juga sebagaimana mestinya. Bila mana hati seorang hamba memiliki kerusakan, maka akan rusak pula penglihatannya dan rusak pula pendengarannya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang tidak buta. Mereka dengan penglihatannya bisa melihat secara jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka dengan pendengarannya bisa mendengarkan secara jelas apa yang diperingatkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menyebabkan pendengarannya, penglihatannya tidak berfungsi untuk melihat sebuah perkara kebenaran sebagai kebenaran, mendengar satu perkara kebenaran sebagai kebenaran adalah disebabkan karena hati yang mati. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tapi hati-hati mereka adalah hati-hati yang buta. Buta untuk kemudian melihat kebenaran sebagai kebenaran, buta untuk kemudian mengakui perkara kebenaran sebagai satu perkara kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyebabkan rusaknya hati seorang hamba di antaranya adalah noda-noda kemaksiatan, noda-noda dosa-dosa yang dilakukan oleh pemiliknya, wal iyadzu billah. Fa mithlu hadza ab'adu an tasawwuril haqq fadlan an talabihi wa iradatihi wal tizamihi. Maka permisalan yang seperti ini seorang yang sudah lemah hatinya, lemah pula pemikirannya, akalnya, disebabkan karena tertutupi oleh noda-noda dosa-dosa dan kemaksiatan, maka sangat jauh dimungkinkan untuk kemudian bisa tergambarkan di hadapannya bahwasanya yang berada di depannya adalah kebenaran. Terlebih lagi adanya upaya untuk mencari kebenaran, terlebih lagi keinginan dirinya untuk berada di atas kebenaran, dan iltizamihi, kesungguh-sungguhan dirinya untuk kemudian senantiasa berada di atas kebenaran tersebut. Yang demikian disebabkan karena dampak buruk dari dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh pemiliknya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan salah satu dari perkataan al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu waki'a su'a hifzi. Ini Imam Malik ke Imam Syafi'i ini? Siapa yang hafal? Kalau tidak salah Imam Syafi'i masuk dalam diwannya al-imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waki'a su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahul 'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku al-Imam Waqi rahimahullahu taala tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memerintahkan, menganjurkan kepada saya untuk saya meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan kepada saya, mengabarkan kepada saya bahwasanya ilmu adalah satu cahaya, al-ilmu nurun, adalah cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah tabaraka wa taala tersebut tidak Allah berikan kepada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang menginginkan dirinya menjadi satu tempat yang mudah untuk kemudian menerima ilmu, yang mudah untuk kemudian menerima kebenaran, maka hendaklah wajib bagi pemiliknya untuk kemudian membersihkan, membenahi jiwanya dari noda-noda kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh dirinya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kama anna al-insana yughmadu 'ainayhi fala yara shay'a, sebagaimana manusia tatkala kedua matanya itu ditutup maka tidak akan melihat sesuatu apapun, gelap, ya kan, kedua matanya ditutup maka tidak akan melihat sesuatu apapun, walaupun yang diperlihatkan di depannya adalah sebagai satu cahaya yang demikian terang, ya walaupun yang di sekitarnya sudah diberikan lentera cahaya demikian benderangnya, demikian terangnya, tidak bisa membedakan antara malam dan siang, apalagi membedakan sesuatu yang berada di hadapannya. Ini keadaan seorang yang buta yang matanya ditutup. Fakadzalikal qalbu, demikian pula hati. Bima ghasyahu min rainiz dzunubi, bila mana ada sesuatu yang menutupinya dari noda-noda dosa, la yubsirul haqqa, maka tidak akan bisa melihat yang namanya kebenaran. Wa illam yakun a'ma ka 'amal kafir, walaupun dari sisi kebutaan hatinya tidak sebagaimana kebutaan mereka orang-orang kafir, yang hati mereka benar-benar sudah dikunci, demikian pula ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin bila mana hatinya tersebut diliputi dengan berbagai macam dosa-dosa kemaksiatan, namun bila mana dia berupaya untuk membenahinya, berupaya untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda-noda itu akan hancur dengan sendirinya, akan bersih dengan sendirinya. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa idza taba suqila qalbuhu minha, bila mana ia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, maka hatinya itu akan dibersihkan dari noda-noda tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya at-taubah wal istighfar, bertobat dan beristighfar, ini memiliki peran besar untuk kemudian menjaga kebersihan hati pemiliknya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya tentang bab fadlu at-taubati wal istighfar, keutamaan seorang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasalam bahkan mempraktikkannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian seluruhnya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya ini dalam satu harinya menjalankan tobat dan istighfar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 100 marrah, 100 kali mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma inni atubu ilaih. Tatkala terlintas di benaknya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan ini dan perbuatan yang di sana, tatkala dia teringat melanggar satu hak Allah tabarak wa ta'ala pada hari yang kemarin atau hari yang sebelumnya, maka dia segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupaya untuk kemudian memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan tobat wal istighfar akan menyebabkan hati pemiliknya menjadi hati yang bersih, yang murni, yang bila mana hati pemiliknya tersebut itu sudah murni dan bersih, maka akan memudahkan pemiliknya untuk kemudian, akan mudah untuk kemudian membimbing pemiliknya untuk senantiasa berada di atas kebenaran dan mencari perkara kebenaran tersebut. Dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tergambarkan kepada kita perumpamaan yang digambarkan oleh beliau rahimahullahu taala bahwasanya noda-noda yang ada di dalam hati akan menutupi hati tersebut dan membutakan hati tersebut sebagaimana penglihatan banil insan akan tidak bisa melihat apapun yang berada di depannya. Kalau semisal dengan mata, seseorang hanya bisa melihat sesuatu yang zahir. Benda-benda yang bisa terlihat, benda-benda yang bisa diraba, benda-benda yang kasat mata, itu akan bisa dibedakan dengan penglihatan mata banil insan. Akan tapi penglihatan hati itu memiliki peran yang jauh-jauh lebih besar, yaitu melihat perkara kebenaran sebagai kebenaran, melihat perkara kebatilan sebagai kebatilan, melihat bahwasanya yang di sana adalah ahlul haq, melihat yang di sana sebagai ahlul batil, sehingga senantiasa membimbing pemiliknya untuk kemudian mengerti kebenaran, untuk kemudian senantiasa memahami siapa kawan, siapa lawan, untuk kemudian bisa menempatkan al-mahabbah, kecintaan murni karena Allah Subhanahu wa taala dan fillah, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fa inna at-ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ketaatan adalah cahaya. Ketaatan adalah cahaya. Sehingga dengan amalan ketaatan itu akan membimbing pelakunya, bahkan akan mendongkrak kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kaidah yang ma'ruf di sisi mereka para ulama ahli sunnah, bahwasanya iman itu yatazda'i, iman itu akan bisa bertambah, demikian pula berkurang. Bertambah dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna at-ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatu dhulmah izdadat hayratuhu, maka tatkala kegelapan tersebut semakin menguat, maka akan semakin bertambah kebimbangan pemiliknya. Kebimbang seperti kebimbangan seorang yang rabun untuk membedakan sesuatu yang berada di hadapannya. Kebimbangan seorang yang diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti satu jalan, walaupun jalan yang dihadapannya adalah jalan yang lebar, yang luas, yang tidak ada rintangan, namun karena adanya kegelapan terdapat keraguan-raguan. Dia ragu jangan-jangan dihadapannya ada lubang, dia ragu dihadapannya jangan-jangan ada binatang yang berbisa, tidak bisa berjalan, akan berdiri di tempatnya dalam keadaan ragu, wal'iyadzubillah. Ini disebabkan karena apa? Kemaksiatan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqa'a fil bid'i wal dhalal, karena keraguan-raguan tersebut akhirnya menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kebid'ahan dan terjatuh ke dalam penyimpangan, wal iyadz billah. Akhirnya dengan keraguan-raguannya dia terjatuh ke dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam kesesatan. Sebagaimana seorang yang ditutup penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan di depannya demikian lebar, sudah ada rambu-rambu, sudah ada apa namanya garis-garis untuk kemudian menyelamatkannya dari tebing yang berada di sampingnya. Karena kegelapan tersebut, tidak menutup kemungkinan dia terperosok ke dalam satu lubang, tidak kemungkinan dia terjatuh ke dalam satu tebing, tidak kemungkinan nantinya dia akan tertabrak dan yang semisalnya, wal'iyadzubillah. Wal umuril muhlikah, demikian pula akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakannya. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya, wal'iyadzubillah. Betapa banyak ikhwanana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, seorang yang berada di atas penyimpangan, seorang yang berada di atas kesesatan, sebesar apapun penyimpangan kesesatan yang dia berada di atasnya, dalam keadaan huwa la yashur, dia tidak menyadari itu adalah sebagai penyimpangan. Dia tidak menyadari itu adalah sebagai suatu kesesatan, wal'iyadzubillah. Seperti kisahnya mereka, orang-orang Khawarij, mereka memberontak kepada para penguasa yang sah. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekian banyak dari mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berupaya untuk memeranginya, mereka berupaya untuk kemudian menggulingkan kekuasaannya, mereka berupaya untuk kemudian membunuhnya dengan pedang-pedangnya. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka yakini, apa yang mereka anggap kemudian perkara, kemudian apa yang mereka anggap sebagai satu perkara yang perlu untuk mereka bela, untuk mereka tolong, adalah sebagai satu kebatilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yashur. Mereka tidak menyadarinya. Ketidaksadaran mereka akan bahaya-bahaya penyimpangan, demikian pula kebid'ahan dan kesesatan adalah disebabkan karena berdasarkan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-ma'siyah, kemaksiatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ka'ama kharaja fi dhulmati al-laili yamshi wahdahu, seperti seorang yang buta yang keluar di kegelapan malam dalam keadaan sendirian, tidak ada yang menuntunnya. Seorang yang buta yang keluar di siang hari saja, yang demikian terangnya, itu tidak akan bisa sampai ke tujuannya. Apalagi keluarnya seorang yang buta di kegelapan malam dalam keadaan sepi. Ini sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam satu lubang. Sangat dikhawatirkan dia akan tertabrak. Sangat dikhawatirkan nanti dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Ini gambaran dampak positif dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dampak negatif dari perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menegaskan bahwasanya kemaksiatan adalah kegelapan, kemudian disebutkan dampak-dampaknya seperti seorang yang ama, yang buta keluar di kegelapan malam, berjalan seorang diri akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maka keterbalikan dari itu seluruhnya, dampak dari perkara ketaatan yang beliau rahimahullahu taala menggambarkan, at-ta'atu nura, ketaatan adalah cahaya. Maka dengan banyaknya ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menyinari penglihatan matanya, menyinari hatinya, menyinari pendengarannya, menyinari pula pemikirannya, untuk kemudian bisa menyinari kebenaran sebagai kebenaran, menyinari ahli al-haq sebagai ahli al-haq, untuk kemudian dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Ini seluruhnya peran positif dari perkara ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Sehingga seperti yang sebelumnya telah kita tegaskan, bila mana kita melihat dan mempelajari di sana ada penghalang dari penghalang-penghalang seorang untuk kemudian terpelanting dari kebenaran, maka yang perlu untuk kemudian digarisbawahi adalah lawannya. Seperti dzunub, dosa, maka yang digarisbawahi adalah lawannya, yaitu perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Bila mana dosa menyebabkan seorang hamba terhalangi dari perkara kebenaran, maka sebaliknya pula perkara ketaatan akan menyebabkan seorang hamba untuk senantiasa berada di atas kebenaran dan menyebabkan seorang hamba dekat dengan perkara kebenaran dan istiqamah di atas perkara kebenaran tersebut. Sehingga dari beberapa hal yang tadi disebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara al-dzunub memiliki peran untuk kemudian menyebabkan pemiliknya, pelakunya terjauhkan dari perkara kebenaran, wal'iyadzubillah. Wa qala aywan, demikian pula berkata pula beliau al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Wa min 'uqubatiha ya'ni al-ma'asi annaha tu'thiru bil khasati fi nuqsanil 'aqli. Di antara dari akibat-akibat buruk dari dampak-dampak perkara kemaksiatan adalah akan menyebabkan pengaruh secara khusus pada kekurangan akal yang dimiliki oleh pelakunya. Dia menjadi seorang yang pandir. Dia menjadi seorang yang tidak bisa memfungsikan akalnya sebagaimana mestinya. Ini dampak negatif dari perkara kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya. Fala tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akharu 'afin. Engkau tidak akan menjumpai adanya dua orang yang berakal. Salah satunya adalah seorang yang taat kepada Allah, yang lainnya, yang kedua adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah. Illa wa aqlul muti'i minhuma awfaru wa akmal. Melainkan engkau akan menjumpai akalnya seorang yang taat kepada Allah dari keduanya, itu jauh lebih awfar wa akmal, lebih sempurna, lebih bersih. Ini menunjukkan bahwasanya antara kemaksiatan ada hubungannya dengan kejernihan daya tangkap dan berpikirnya akal banil insan. Wa fikruhu asahhu wa ra'yuhu asad. Pemikirannya jauh lebih sahih, lebih benar, dan pendapatnya itu jauh lebih lurus. Ini keadaan akalnya seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasawabu qarinuhu, dan perkara kebenaran adalah sebagai satu temannya. Walidza walihadza tajidu khitab al-Qur'an innama huwa ma'a ulil 'uquli wal absar. Karena inilah kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, engkau menjumpai khitab pembicaraan yang ada dalam Al-Quran, Allah tujukan kepada mereka orang-orang yang memiliki akal-akal pikiran dan memiliki albab, memiliki akal yang sempurna, yang lurus. Taqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fattaquni ya ulil albab, maka adalah kalian bertakwa kepada saya, wahai orang-orang yang memiliki ulil albab, memiliki pikiran. Demikian pula Allah nyatakan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran, karena sesungguhnya agar supaya kalian menjadi seorang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula dalam ayat yang lainnya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang bisa mengingat peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Demikian pula peringatan Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai satu peringatan. Melainkan mereka ulul albab, orang-orang yang diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-uqul. Wa nadhairu dzalika katsir. Dan ayat-ayat yang semisal dengan yang kita sebutkan demikian banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang menjadi garis bawah kita di sini adalah apakah mereka orang-orang kafir dengan kekafirannya dinyatakan sebagai seorang yang tidak memiliki albab. Orang-orang kafir dengan kekafirannya tatkala mereka tidak bisa untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai satu sebab yang dengannya dia bisa yatazakkar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian akhirnya memotivasi dirinya menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Apakah dinyatakan sebagai seorang yang tidak memiliki albab? Jawabannya tentu tidak. Mereka punya akal. Manusia dilahirkan memiliki akal, memiliki pendengaran, memiliki mata. Namun ternyata akalnya mereka orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akal yang mati. Disebabkan karena noda-noda kekafiran, noda-noda dosa yang dilakukan oleh pemiliknya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kemaksiatan akan mempengaruhi albab, mempengaruhi ukul, akal. Demikian pula mempengaruhi hati, kemurnian hati. Padahal akal, demikian pula hati tersebut memiliki peran aktif untuk kemudian membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Sebagai sarana yang paling besar untuk kemudian memilah dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Walama kana ahlul qurunil mufaddala atqalillah, maka tatkala generasi yang memiliki keutamaan dari tiga generasi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni generasi sahabat, generasi tabi'in dan asba'ut tabi'in, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang fadilah keutamaan tiga generasi tersebut. Wa ab'ada 'anil dzunub, dan generasi yang paling jauh dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Fa inna man ba'dahum kana dunahum fi tahqiqil ilmi wa isabatil haqqi, maka generasi yang setelah mereka dari sisi kualitasnya di bawah mereka dalam bab perealisasian ilmu dan menerima yang namanya kebenaran, mencocoki yang namanya kebenaran. Kan itulah kita akan menjumpai perselisihan yang terjadi antara ahlul haq dengan ahlul batil jauh lebih banyak dibandingkan perselisihan-perselisihan yang terjadi pada tiga generasi yang utama yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala, dan disebutkan di sini seluruhnya berhubungan dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduknya. Wallahu a'lamu bisawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.